Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu.